Sebelum sesi kajian kedua dimulai, diinformasikan kepada peserta Ma'had Masjid Bogong Raya. Jadi insya Allah setelah kajian berakhir, pada zuhur, dimohon untuk berkumpul dan nanti dilakukan tes penempatan kelas. Dan juga pengumuman hasil ujian bagi peserta bahasa Arab. Kemudian silahkan pada peserta semuanya untuk mempersiapkan pertanyaan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dengan menulis pada selembar kertas. Nanti silahkan di, kalau yang Evan silahkan diajukan di meja Ustaz. Kemudian akhwat bisa dijatuhkan lewat pagar sebelah barat. Kemudian nanti kajian untuk materi diakhiri pukul 11. Kemudian saya tanya jawab sekitar 15 menit. Dan insya Allah kajian akan diakhiri pukul 11 lebih 15 menit. Mungkin beberapa hal ini yang perlu disampaikan. Dan tidak lupa juga untuk peserta yang belum daftar ulang, silahkan untuk mendaftarkan ulang di bagian kesekretariatan, yaitu di bagian teras depan. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan kajian kita. Jadi Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan manusia berkaitan dengan ilmu dan amal terbagi tiga. Yang pertama, alladzina jama'u bainal ilmi nafi' wal amali shalih. Orang yang menggabungkan antara ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh. Wahaulai kodahadahumullahu siratul mun'im. Mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada mereka, kepada jalan yang penuh kenikmatan, yaitu jalan yang lurus. Ini kelompok yang pertama, orang-orang yang berilmu dan beramal. Kemudian kelompok yang kedua, alladzina ta'allamu al-ilman nafi' wa lam ya'malu bihi. Orang-orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat sementara mereka tidak mengamalkannya. Wa ha'ula'i humul maghdubu 'alaihim min al-yahud wa man nahaa nahwahum. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Kemudian kelompok yang ketiga, alladzina ya'maluna bila ilmin, orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Wa haula'i hum ahlud dalal, mereka adalah orang-orang yang sesat. Minan nasara wa man naha nahwahum, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ketiga kelompok ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Fatihah, allati naqra'uha fi kulli raka'ah min salawatina. Ketiga kelompok ini telah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca dalam setiap rakaat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, ghairul maghdubi alaihim waladdalin, fal maghdubu alaihim humul ulama alladzina lam ya'malu biilmihim. Orang-orang yang dimurkai mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Waddalun al-amiluna bila ilmin, sementara orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Orang Islam adalah orang yang berilmu dan beramal. Kita sudah ketahui bahwa sebab kita masuk ke dalam surga adalah dengan amal-amal kita, dan amal-amal kita itu membutuhkan ilmu, membutuhkan ilmu syar'i. Oleh karena itu, ikhwanul fiddin, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu apa? Ilmu syar'i itu apa kira-kira? Ya? Ilmu syar'i ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama ketika mereka mendefinisikan ilmu syar'i. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ilmu syar'i ialah ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinat wal huda. Ilmu syar'i ialah ilmu yang Allah turunkan kepada rasulnya berupa al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, wal huda, dan petunjuk-petunjuk. Sementara Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam syairnya, dalam nuniyahnya, beliau mengatakan, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabah hum ulul irfan. Ilmu ialah firman Allah, sabda rasulnya, dan perkataan para sahabat. Merekalah orang-orang yang berilmu. Merekalah yang berilmu. Merekalah yang berilmu. Jadi ilmu ialah firman Allah, sabda rasul, dan perkataan para sahabat. Ini menurut Imam Al-Qayyim. Dalam syair beliau juga, beliau mengatakan, al-ilmu ma'rifatul huda biddalilihi wa ma dzaaka wa taqlid yastawiyani. Ilmu ialah mengenal petunjuk dengan dalilnya. Mengenal petunjuk dengan dalilnya. Oleh karena itu, ilmu dan taklid tidak sama. Jadi orang baru dikatakan berilmu ketika dia mengenal sesuatu dan dia tahu dalilnya. Dia tahu dalilnya, dia tahu buktinya. Adapun orang yang mengetahui tanpa dalil, maka dia namanya muqallid. Orang yang taklid. Orang yang taklid. Misalnya ditanya masalah hukum sholat berjamaah di masjid, kata dia wajib. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi ingin membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Dalil yang lain, ketika datang orang buta meminta keringanan, kemudian Nabi memberikan keringanan kepadanya. Ketika dia mau pulang dipanggil oleh Nabi, apakah kamu mendengarkan azan? Ya, kata Nabi, fa'ajib, penuhilah panggilan tersebut. Orang buta, dia mengetahui hukum sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid adalah wajib ain. Hukumnya wajib ain, dalilnya dia tahu. Maka dia dikatakan sudah berilmu. Dia tidak dikatakan muqallid. Dia tidak dikatakan apa? Muqallid. Sementara ulama yang lain mengatakan ilmu syar'i ialah kitabullahi wa sahihu sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih. Ilmu syar'i ialah Al-Quran dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih sesuai pemahaman salafus salih. Pemahaman ilmu Al-Quran dan As-Sunnah diambil dari pemahaman salafus salih. Kenapa kita mengambil pemahaman mereka? Karena mereka yang paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah. Iya enggak? Para sahabat itu paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah, karena mereka langsung diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang mengatakan nahnu al-kitab wa sunnah, layak, tidak cukup. Kami berada di atas Al-Quran dan Sunnah, belum cukup. Pemahamannya dari siapa? Apakah dari imam kalian? Sebagaimana kelompok yang banyak di Indonesia ya, mereka ngajinya kutubus sittah. Masya Allah ya, kutubus sittah dibahas. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, dan lain-lain. Kemudian bahas Al-Quran. Kemudian mengatakan nahnu ala kitab wa sunnah. Akan tetapi pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu bukan dari pemahaman para sahabat, pemahaman imamnya, amirnya, pemimpinnya. Ya, maksud hadisnya seperti ini, maksud ayatnya seperti ini, maka yang terjadi apa? Sesat dan menyesatkan. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah itu kita memakai pemahaman para sahabat. Kita memakai pemahaman para sahabat dan dalilnya terlalu banyak ya. Kalau kita membacakan dalilnya terlalu banyak. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin. Kemudian Nabi SAW memuji khairun nasi qarni summa lazina yalunahum summa lazina yalunahum dan seterusnya. Banyak sekali apa? Dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan salafus salih. Kemudian wa yadkhulu fi ilmi syar'i ulumul alah ka ilmi nahwi wa ilmi mustalahil hadis. Dan termasuk ilmu syar'i adalah ilmu-ilmu alat. Termasuk ilmu syar'i adalah ilmu-ilmu alat seperti ilmu nahwu dan ilmu mustalahil hadis. Jadi kalian belajar ilmu alat. Belajar ilmu nahwu, belajar sorof, supaya kalau baca buku itu langsung dari sumbernya. Antum tidak baca buku terjemahan. Antum tidak baca buku terjemahan. Karena ternyata bahasa Arab itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Ketika antum baca kitab-kitab gundul yang ditulis oleh para ulama, itu sangat mengena di hati dan tersimpan dalam memori. Susah dilupakan. Dan mudah dipahami. Tidak sebagaimana terjemahan-terjemahan yang ada ya. Ini tidak semua ya, sebagian terjemahan-terjemahan. Kalau kita baca, apalagi kita tidak paham bahasa Indonesia ya, jadi kita ini bahasa Indonesia pun masih salah-salah, masih keliru-keliru. Ada yang pakai bahasa kampungnya, ada apa namanya, masih Melayunya masih kental, Maduranya masih kental, dan lain-lain. Maka kita tidak paham ketika kita membaca terjemahan Indonesia apa maksudnya, tidak paham. Apalagi yang terjemahan juga salah atau keliru dalam menerjemahkan. Maka yang terjadi adalah bingung. Kita bingung. Jadi antum pelajari ilmu alat. Alhamdulillah ya, antum hidup di Yogyakarta, segala sarana menuntut ilmu terpenuhi. Ada muhat ilmi, ada pondok pesantren, ada dauruh bahasa Arab. Banyak ikhwan fiddin. Antum harus syukuri ya. Antum harus syukuri hal ini. Orang yang tinggal di luar itu sangat ingin belajar bahasa Arab, tapi tidak kesampaian, tidak punya duit untuk kesini atau punya tanggungan di sana. Kalian sudah santai di sini, tinggal bersabar dalam belajar. Jadi syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kepada kita semua. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Kemudian ikhwani fiddin, ilmu yang terpuji adalah ilmu syar'i. Ilmu yang terpuji adalah ilmu syar'i. Banyak sekali ya Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwasanya ilmu syar'i adalah ilmu yang terpuji. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama. Antum lihat diri antum ya. Wah, alhamdulillah ya, anak sudah ngaji. Anak sudah paham sedikit ilmu agama, tahu sedikit bahasa Arab. Mudah-mudahan ini pertanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan bagi saya. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama. Mafhumnya apa ikhwan? Kata para ulama, hadis ini punya mafhum mukhalafa. Lawan daripada makna hadis ini. Berarti barang siapa yang tidak paham ilmu agama, pertanda bahwasanya Allah tidak kehendaki kebaikan baginya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi pernah bersabda, "Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman." Sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka tidak mewariskan harta. Para nabi tidak meninggalkan harta buat kita. wa innama warasul ilma, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil warisan Nabi berupa ilmu syar'i, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau qadima al-Madinah, beliau mendatangi Madinah, beliau mendapati orang-orang ketika itu sedang mengawinkan kurma. Kemudian apa kata Nabi? La hajata ila haza. Kalian tidak usah lakukan ini. Kalian tidak perlu melakukan ini. Fafa'alu. Lalu mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi. Namun apa yang terjadi, ikhwan? Yang terjadi, an-nakhl fasadun. Korma itu rusak. Korma itu apa? Rusak. Kemudian Nabi bersabda, antum a'lamu bisu'uni dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang perkara-perkara dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi ilmu dunia itu bukan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi membawa ilmu syar'i. Buktinya tadi tentang mengawinkan kurma, Nabi mengatakan jangan dilakukan. Dan yang terjadi adalah, yang terjadi kurmanya fasad, rusak. Jadi orang yang menuntut ilmu syar'i, maka dia adalah orang yang terpuji. Tayyib, bagaimana dengan ilmu dunia? Ilmu dunia yang kalian pelajari di sekolah-sekolah atau di bangku kuliah, apakah itu ilmu yang terpuji? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la unkiru ayyakuna lil ulum al-ukhra faidah. Saya tidak mengingkari, ini kata Syekh ya, saya tidak mengingkari bahwasanya di sana ada faedah-faedah bagi ilmu yang lain apabila terpenuhi dua macam. Yang pertama, in a'anat ala ta'atillahi wa ala nasri dinillah. Jika ilmu tersebut membantu kita untuk bisa taat kepada Allah dan menolong agama Allah. Kemudian yang kedua, wantafa'a biha ibadullah, dan hamba-hamba Allah bisa mengambil manfaat darinya. Maka ini ilmu yang berfaedah. Ilmu yang berfaedah, yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Misalnya ilmu apa? Ilmu kedokteran. Bermanfaat bagi kaum muslimin. Orang yang sakit, dia berobat, dia sembuh, dia kuat, bisa beribadah kepada Allah, bisa bangun salat malam, bisa puasa karena kesehatannya. Maka ilmu yang seperti ini, ilmu yang bermanfaat. Dan pada sebagian keadaan, ilmu yang seperti ini bisa menjadi wajib. Bisa menjadi apa? Wajib. Seseorang misalnya, seorang insinyur bangunan, dia ingin membangun masjid, masjid yang bisa menahan gempa. Karena kita di Yogyakarta masih rawan gempa, dia rancang masjid supaya anti gempa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kaum muslimin tenang ketika salat. Maka ilmunya nafi, ilmunya bermanfaat. Berbeda dengan kita salat di masjid-masjid yang pakai kayu ya, sudah imamnya lama terus gempa, goyang, maka kita tidak tenang. Kita tidak tenang. Jadi kembali kepada, apakah itu membantu kita untuk taat kepada Allah atau apakah itu bermanfaat bagi kaum muslimin atau tidak. Oleh karena itu, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di beliau menjelaskan, Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama, ulum nafi'ah tuzaki an-nufus. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, yang bisa mensucikan hati, wa yuhadzib al-akhlak, dan bisa memperbaiki akhlak, wa tasluhu aw wa tuslihu al-aqaid, dan bisa membenarkan akidah-akidah, wa hiya al-ulum asy-syar'iyyah wa ma yattabi'uha, yaitu ilmu-ilmu yang syar'i. Jadi ilmu yang syar'i, ini ilmu yang nafi'ah. Yang kedua, ilmu dunia, yaitu ilmu yang tidak dimaksudkan dengannya memperbaiki akhlak, tidak dimaksudkan memperbaiki akidah ataupun amalan, akan tetapi dicari, dituntut hanya semata-mata karena dunia saja. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, fa in qasada aw fa in qusida biha al-khair wa buniyat 'ala al-iman wad-din sarat uluman diniyah, sarat uluman dunyawiyah diniyah. Kata Syekh, jika dimaksudkan dengan ilmu tersebut kebaikan yang dibangun di atas keimanan, maka ilmu tersebut bisa menjadi ilmu dunia yang agama, ilmu dunia yang bersifat agama. Ada pahalanya, ada pahalanya. Adapun jika tidak dimaksudkan demikian, maka ilmu tersebut adalah murni ilmu dunia, murni ilmu dunia, dan terkadang bisa memberikan manfaat kepada kita. Misalnya kita kuliah, dapat gelar, gaji besar, di rumah mewah, mobil mewah, istri cantik, istri empat, kemudian ada kolam renangnya lagi, macam-macam. Kenapa? Karena dia orang yang berpendidikan, jadi bermanfaat, tapi di dunia. Terkadang bisa berbahaya. Dia pelajari ilmu-ilmu internet misalnya, kemudian disebarkan, dia ingin merusak orang, dia sebarkan semua gambar-gambar yang tidak senonoh, video-video yang tidak senonoh, kepada masyarakat. Ilmunya tidak bermanfaat. Jadi kembali kepada niat kita, ikhwan fiddin, antum silahkan ya belajar ilmu dunia, silahkan, tapi jangan lupa niat antum dibenarkan. Kemudian jangan karena kita mempelajari ilmu dunia, jangan karena kita sibuk kuliah, kita meninggalkan ilmu syar'i. Ini tidak benar ini. Yang seperti ini tidak benar. Disibukkan dengan ilmu dunia dan tidak menuntut ilmu syar'i. Padahal ilmu syar'i itu sangat luas. Ilmu syar'i itu sangat luas. Ilmu Allah luas sekali. Orang yang takhasus ya, yang hanya belajar ilmu syar'i saja, itu masih kurang ilmunya. Apalagi orang yang membagi-bagi ilmu syar'i dan ilmu dunia, maka tentu lebih kurang lagi. Apalagi orang yang sama sekali tidak belajar ilmu syar'i, mau jadi apa dia? Mau beramal? Butuh ilmu. Maka tidak mungkin dia akan masuk surga. Tidak belajar, tidak bisa masuk ke dalam surga. Ikhwani fiddin rahimakumullahu jami'ah. Kemudian hukum menuntut ilmu syar'i, hukum menuntut ilmu syar'i, hukum menuntut ilmu syar'i, hukum menuntut ilmu syar'i fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihi may yakfi sara fi haqqil akharin sunnah. Apabila sebagian orang sudah melaksanakannya, maka menjadi sunnah bagi sebagian yang lain. Ini hukum asalnya ya. Hukum asal thalabul ilm adalah fardu kifayah. Namun ikhwan, di sana ada ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Kita harus tuntut, kita harus cari. Jadi di sana ada sebagian ilmu yang hukumnya wajib ain bagi kita untuk mempelajarinya. Dijelaskan dalam kitab Jami' Bayan Al-Ilm wa Fadlihi karya Ibnu Abdul Barr Halaman 31. Ilmu yang hukumnya fardhu ain ialah kullu ilmin yahtaju ilaihi mukallaf fi amri dinihi. Semua ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mukallaf, orang yang kena beban syar'i dalam perkara agamanya, seperti apa misalnya ka usulil iman, seperti ilmu-ilmu yang membahas pokok-pokok keimanan. Ini fardhu ain. Wa syara'il Islam, dan syariat-syariat Islam. Wa ma yajibu ijtinabuhu minal muharramat, dan hal-hal yang wajib dijauhi dari perkara-perkara yang haram. Wa ma yahtaju ilaihi fil muamalat, dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam bermuamalah. Dan yang selainnya, mimma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Dan selainnya dari ilmu-ilmu yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka ilmu tersebut menjadi wajib. Ilmu tersebut apa menjadi wajib. Jadi di sana ada ilmu-ilmu yang hukumnya fardhu ain. Barang siapa tidak mencarinya, dia berdosa. Ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana mungkin seorang muslim dia tidak mengenal Rabb-nya? Dia mengaku beriman kepada Allah, ketika ditanya man rabbuk, dia tidak tahu. Kemudian apa hak-hak Allah, dia tidak tahu. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang wajib, aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin dia mau beribadah kepada Allah dengan benar sementara Nabi saja dia tidak kenal? Nabi saja dia tidak kenal. Tidak pernah membaca hadis-hadis Nabi, tidak pernah membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ilmu tentang agama, ma'rifatuddin. Ma'rifatuddin al-Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Inilah ketiga ilmu yang kita akan ditanya ikhwani fiddin ketika kita dikubur, ya. Ketika kita dikubur, datang malaikat bertanya, "Man rabbuk? Wa man nabiyyuk? Wa ma dinuk?" Nah, mungkin kalau di dunia itu bisa menjawab dengan gampang. Rabbi Allah wa dini Islam wa nabi Muhammadun. Tapi kalau di akhirat, di alam kubur, sesuai dengan apa? Iktikadnya, sesuai dengan amalannya. Kalau iktikadnya benar, amalnya benar, maka dia akan mudah menjawab. Jadi di sana ada ilmu-ilmu tertentu yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Kemudian ikhwan fiddin, kapan seseorang diwajibkan menuntut ilmu? Kapan? Hah? Anak kasih hadiah lagi. Ini ikhwan, ini matan 100 hadis untuk dihafal. Jadi anak-anak kecil di Masjid Nabawi, anak-anak kecil, mungkin kalau sini anak-anak TPA yang biasa ngaji di masjid, mereka hafal hadis ini, ya. Ada 3 jilid, jilid 1, jilid 2, jilid Muqarrar. Pertanyaannya apa? Kapan diwajibkan bagi seseorang untuk menuntut ilmu syar'i? Kapan? Akhwat, bagaimana kita mau cara bertanya akhwat ini bagaimana? Kita tidak tahu, ya. Intinya ini keutamaan laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki yang mendapatkan. Nah, ketika ingin beramal, dia seseorang diwajibkan menuntut ilmu ketika dia ingin mengamalkan sebuah ibadah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wadhabituhu ayatawaqqafa 'alaihi ma'rifa ibadah yuridu fi'laha aw mu'amala yuridu al-qiyam biha, fa innahu yajibu 'alaihi fi hadhihi al-hal ay ya'rifa kayfa yata'abbadu lillah fi hadhihi al-ibadah wa kayfa yakumu bi hadhihi al-mu'amalah." Ketika seseorang ingin melaksanakan suatu ibadah atau suatu muamalah, maka ketika itu wajib menuntut ilmu berkaitan dengan ibadah yang dia ingin lakukan. Seseorang yang ingin sholat, melaksanakan sholat, sebelum sholat ada syarat sholat, yaitu berwudu, maka dia harus belajar wudu yang benar itu seperti apa. Kemudian belajar lagi sholat yang benar itu seperti apa. ketika seseorang ingin berangkat haji, maka dia harus belajar manasik haji yang benar itu seperti apa. Kalau sekarang kita belum wajib menuntut ilmu tentang manasik haji, kenapa? Kita belum mau berangkat, kita belum mau lakukan. Tapi ketika kita sudah ditakdirkan punya uang, mampu, kita ingin berangkat haji, maka ketika itu kita wajib mempelajari manasik haji. Haji kita itu harus sama dengan hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hujju aba, ambillah dariku manasik haji kalian. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Ketika kita mau sholat, kita belajar sifat sholat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ketika kita ingin melaksanakan sebuah ibadah, antum tiap hari sholat, ikhwani fiddin, apakah antum sudah belajar sifat sholat Nabi? Antum tiap hari wudu, apakah antum sudah belajar sifat wudu Nabi? Antum tiap hari muamalah sama istri, yang sudah menikah muamalah sama istri, apakah antum sudah belajar hukuk zaujiyah, hak-hak suami istri? Antum yang pedagang, tiap hari dagang setiap hari di pasar, atau punya toko, apakah antum sudah belajar kitabul buyu'? Kalau antum lakukan, memberanikan diri tanpa ilmu, nanti yang terjadi adalah dosa jual beli dengan cara-cara yang tidak syar'i, yang tidak benar. Sholatnya juga tidak benar, wudhunya juga tidak benar, akhirnya ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi belajar ikhwan fiddin, dari sekarang kita belajar. Dari sekarang apa kita belajar? Kemudian ikhwan fiddin, menuntut ilmu syar'i min afdhalil a'mal, termasuk amalan yang paling mulia. Bal huwa min al-jihad fi sabilillah. Bahkan menuntut ilmu syar'i termasuk jihad di jalan Allah. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Miftah Dar As-Sa'adah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Nah sekarang ini kalian, al-mujahiduna fi sabilillah, kalian-kalian ini sekarang, sampai kalian pulang ke rumah. Orang yang keluar dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka dia fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Wala siyama fi waktina hadza, lebih-lebih lagi pada saat-saat ini ikhwani fiddin, fitan ya, al-fitan itu banyak sekali, fitnah-fitnah itu banyak sekali, bid'ah-bid'ah itu menyebar, subur, tumbuh di Indonesia bagaikan apa, jamur. Demikian juga kebodohan merata di mana-mana, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Semuanya membutuhkan apa? Perbaikan. Pada saat-saat seperti ini, ikhwan fiddin, zaman fitnah ya, kita hidup di zaman fitnah, bid'ah-bid'ah merajalela. Hampir di satu daerah itu ada bid'ahnya, dan aneh-aneh ya bid'ahnya, aneh-aneh bid'ahnya. Sebagian jemaah haji, ketika mereka naik haji, suruh apa tahu? Suruh beli makanan burung. Katanya pesan dari orang tua. Katanya itu bagian dari ibadah. Beli makanan burung, bagian daripada ibadah haji. Mana dalilnya? Tidak dalilnya. Bahkan sebagian jemaah haji Indonesia itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan syirik di sana, di Saudi. Bagaimana bentuknya, ikhwan fiddin? Antum tahu Ka'bah itu ada kainnya warna hitam, itu digunting sama mereka, dijadikan jimat. Jimat ini pulang di Indonesia sakti. Makanya sekarang pemerintah Saudi ketika musim haji diangkat itu kainnya. Dan bukan jamaah haji Indonesia saja, Ya macam yang lain juga. Digunting ya kainnya. Padahal mahal itu kainnya. Dan banyak lagi. Ada sebagian jamaah meyakini ada air selain air zam-zam, namanya air Jirona. Air Jirona, anak pernah tugas di daerah Jirona dekat Hunain ya, di Mekah. Itu memang di situ pernah Nabi datang dan dalam riwayat Nabi meludah. Akhirnya orang-orang meyakini ada berkahnya, sumurnya itu ada berkahnya. Itulah namanya air Jirona. Akhirnya para hai'ah amar ma'ruf nahi mungkar, mereka berjaga-jaga di situ. Jangan sampai ada yang ketipu, karena sebagian penduduk mengambil kesempatan, dia jual air biasa terus dia bilang air Jirona. Ada sebagian yang ketangkap. Kemudian kita jelaskan tidak boleh dan seterusnya, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang keberkahan air Jirona. Namun mereka tetap ngeyel. Sekali ya, anak dipanggil sama ibu-ibu jamaah haji, sini deh katanya, nyarilah air Jirona, kita bayar berapa terserah katanya, kita bayar berapa yang kamu mau kita kasih. Terus anak sempat nanya ya, sempat dengar, apa sih keyakinan atau khasiat yang ada pada air Jirona? Kata dia, ya kalau anak perempuan belum dapat jodoh, minum air Jirona, jodohnya cepat datang dan bagus. Kalau tidak bisa hamil, dioles-oleskan ke perut, nanti hamil katanya. Dan berbagai keyakinan-keyakinan yang syirik. Oh seperti itu ya Bu. Pantasan dia mau beli dengan harga yang mahal. Namun saya jelaskan tidak ada Bu. Yang dijual semua orang-orang itu bukan air Jirona, itu air keran. Mereka ngambil keran kemudian bungkus rapi, bilang air Jirona. Ini jamaah haji Indonesia ya. Dari segi syiriknya, belum bid'ahnya ya, banyak sekali. Kalau kita mau lihat, kalau kita mau teliti satu-satu, mungkin secara syar'i itu hajinya batil, hajinya batal, tidak sah, dia harus ulang. Rukun mereka tidak lakukan, arkanul haj, kemudian wajibatul haj mereka tidak lakukan dan lain-lain. Belum lagi penampilannya ya, yang paling parah penampilan jamaah haji Indonesia. Makanya sering diganggu sama orang Arab ya. Orang Arab yang tidak beres itu ganggu. Jadi pakaian jamaah haji itu pakaian putih. Celana putih, baju putih, akhirnya pakaian dalamnya kelihatan. Orang Arab tidak pernah ngeliatnya seperti itu. Ketika ngelihat, wow. Nah ini kesalahannya sudah dari Indonesia. Ini pakaiannya transparan ya. Pakaian dalamnya kelihatan. Jadi ikhwan fiddin, kesimpulannya adalah pada zaman sekarang itu sangat dibutuhkan ilmu syar'i. Ketika bid'ah sudah tersebar, kejahilan merajalela di mana-mana, kemudian juga maksiat, hampir setiap tempat itu ada kemaksiatannya. Kemudian ikhwan fiddin, pembahasan selanjutnya tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu syar'i. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya, annahu irsul anbiya, bahwasanya ilmu syar'i adalah warisan para nabi. Para nabi, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Kemudian kata Syekh, fa'antal an fi qarnil khamis ashar in kunta min ahli ilm taris Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hadza min akbaril fadail. Kalian sekarang itu berada pada abad 15 Hijriah. Kurang lebih seperti itu ya. Walaupun sudah lebih. Jika kalian termasuk orang yang berilmu, maka kalian telah mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk keutamaan yang sangat sangat besar. Faedah yang kedua, annahu yabqa wal mal yafna. Ilmu syar'i itu yabqa, kekal. Sementara harta itu yafna, akan binasa. Antum tahu siapa Abu Hurairah tahu siapa beliau? Adalah seorang sahabat yang menghafal 5.000 hadis lebih. 5.000 hadis lebih beliau hafal. Beliau pernah yaskut menuju, pernah jatuh pingsan karena lapar. Disebabkan apa? Talabul ilm, menuntut ilmu. Jadi sebagian orang, para sahabat yang lain pernah bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa kamu hadisnya lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain? Kata beliau, sahabat-sahabat saya dari kalangan muhajirin, mereka disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka di pasar. Sementara ketika itu saya sibuk bermulazamah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun saudara-saudara saya dari Ansor, kebanyakan dari mereka disibukkan dengan harta-hartanya. Ketika mereka sibuk, maka aku menghafal hadis Nabi dan aku menghadiri majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kenapa beliau termasuk sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah sekarang penyebutan nama Abu Hurairah itu tersebar di kalangan kita atau tidak? Tersebar ikhwan fiddin, di masjid-masjid, di setiap khutbah, di setiap tulisan-tulisan yang isinya nasihat, itu semuanya menyebutkan An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau apa? Tersebar, kekal, disebutkan sampai sekarang. Karena apanya? Karena hartanya atau karena ilmunya? Karena ilmunya. Beliau adalah orang miskin. Beliau orang miskin. Jadi al-mal yabqa, al-ilmu yabqa, wal-mal yafna. Kemudian bukan hanya kekal di dunia, tapi terus sampai apa? Sampai kita mati pun masih kekal. Nanti akan mengalir. Namanya apa? Ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min salas." Apabila seorang manusia telah wafat, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga. Yang pertama adalah sodakotun atau sodakotin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafau bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan kebaikan buat orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat. Walaupun antum sudah mati, sudah wafat, sudah ada di alam kubur, namun ilmu antum bermanfaat, murid-murid antum jadi ulama, dan mereka menyebarkan dakwah tauhid, menghidupkan sunnah Nabi, maka antum santai-santai saja di kuburannya. Antum ketawa-ketawa, wah datang terus. Jadi bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian keutamaan yang lain, ilmu itu tidak membuat capek pemiliknya dalam menjaganya. Ilmu tidak membuat capek pemiliknya dalam menjaganya, dalam menjaga ilmu. Sebab ikhwan fiddin, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kamu berupa ilmu yang nafi, famahalluhu fil qalbi, maka tempatnya di hati. Al ilmu fis sudur laisa fis sutur. Ilmu itu di hati, bukan di tulisan-tulisan. Jadi ilmu itu dihafal. Ilmu itu dihafal, bukan di tulisan-tulisan. Maka tempatnya di hati, la yahtaju ila sunadik au mafatih au ghairiha. Tidak butuh apa? Tidak butuh kotak-kotak, tidak butuh kunci dan yang lainnya. Ilmu terjaga dalam hati kita. Dan dalam waktu yang bersamaan, ilmu juga menjaga kita. terjaga dalam hati kita dan ilmu menjaga kita. Bagaimana bentuknya, ikhwan? Seseorang yang ngaji tauhid, kemudian dia tahu ternyata segala perbuatannya diawasi oleh Allah. Segala tingkah lakunya diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaji dan dia tahu. Ketika dia ke tempat internet tertutup, rapat, tidak ada orang, kemudian datang setan menggoda, udah buka-buka aja yang itu. Cuman dia teringat, dia ngaji kemarin sore, katanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala perbuatannya. Akhirnya dia takut, dia tidak jadi. Ilmu menjaganya, ikhwan fiddin, ilmu menjaganya dari kemaksiatan. Ini khosyah ya, khosyah, orang yang takut. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu bukan banyak meriwayatkan, bukan, tapi apa? Rasa takut kepada Allah, itulah ilmu yang hakiki. Ketika antum sendiri di rumah, ada seorang syekh ya, dia ingin menguji murid-muridnya. Kemudian dia kasih buah-buahan. Murid-muridnya ini murid-murid mungkin SD, anak-anak kecil. Dibagi-bagikan, kata syekh, kalian boleh makan buah ini kalau tidak ada yang melihat kalian. Paham? Paham, katanya. Pulanglah mereka ke rumahnya. Gimana lihat orang ya? Gak ada orang. Makan. Disembunyiin, orang lewat. Ada yang makan di bawah kolong tempat tidur. Ada yang makan di WC. Ada yang makan ketika malam hari. Dan lain-lain. Pokoknya macam-macam. Besoknya kumpullah mereka. Gimana? Dari semuanya, kamu makan di mana? Wah, saya makan tidak ada orang yang lihat. Saya makan di WC. Bagus. Kamu di bawah kolong tempat tidur. Kamu. Ternyata ada satu murid yang tidak makan. Ada satu murid yang tidak makan. Kemudian ditanya, kenapa kamu tidak makan buah ini? Kata dia, bagaimana saya mau makan? Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi saya dan melihat saya. Ternyata syekh ini ingin menguji murid-muridnya. Dari sekian murid hanya satu murid saja yang masya Allah. Tadi katanya, kalian boleh makan buah ini kalau tidak ada yang melihatnya. Tidak ada di sini bukan hanya orang, tapi Allah Subhanahu wa taala juga masuk. Maka murid yang satu ini adalah murid yang pandai. Dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tidak makan apa? Buah. Ikhwani fiddin, antum kalau seperti ini ya, maka antum berada di derajat yang paling tinggi, derajat muhsin. Al-muhsin, orang-orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia tidak bisa, maka dia yakin bahwasanya Allah melihatnya. Paham ikhwan? Antum beribadah kepada Allah seakan-akan Allah ada di hadapan antum. Ingat ya, sebagian orang salah memahami hadis ini. Dia sholat, dia bayangkan Allah itu kayak apa? Dibayangkan dia, seakan-akan Allah ada di hadapannya. Jadi bayangkan, jatuh dia dalam takyif, menentukan bentuk sifat Allah. Maksudnya ikhwan fillah, hadis ini, antum beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu ada di hadapan antum. Kalau seorang pegawai ketika dia mau bekerja, dia merasa seakan-akan ada bosnya di sampingnya, maka dia akan bekerja dengan baik. Seorang pegawai yang bekerja dan dia melihat ada kamera yang siap memantaunya, maka dia akan bekerja dengan baik. Saya ini dilihat ini sekarang ini dilihat sama bos, maka dia akan bekerja dengan baik. Tujuannya apa? Supaya gajinya naik, gajinya nambah. Jadi dia memperbagus ibadahnya. Maka demikian pula kita, ikhwan fillah, ketika kita beribadah kepada Allah itu Allah lihat. Wallahi ikhwan, Allah lihat. Maka baguskanlah ibadah kita. Tujuannya apa? Supaya pahala yang Allah berikan kepada kita itu banyak. Beribadah kepada Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita. Kalau tidak bisa yakin bahwasanya Allah melihat kita, Allah tahu apa yang kita lakukan. Jadi al-ihsan derajat yang paling tinggi, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Dan ini hanya bagi orang-orang yang berilmu, hanya didapatkan bagi orang-orang yang berilmu. Ikhwani fiddin, jadilah antum orang yang muhsin, pelajarilah asma wa sifat. Niscaya akan tumbuh rasa takut, akan ada rasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja antum berada, baik antum sendiri maupun di tengah orang banyak. Kenapa ketika antum di tengah orang banyak antum bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, sementara di belakang orang antum bermaksiat? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala lebih pantas untuk apa? Untuk kita malu dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu segala apa yang kita lakukan. Kemudian keutamaan yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksiannya dan persaksian para malaikat. Allah menggandengkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian Allah dan para malaikat. Dalam surat Al-Imran ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang melaksanakan keadilan. Demikian pula para malaikat, mereka bersaksi, dan juga orang-orang yang berilmu. Perhatikan, Allah menggandengkan dengan huruf waw di sini, dengan waw, syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaika wa ulil ilmi. Mutlaqul jam'i, mutlak ya, penggabungan, disamakan, disamaratakan persaksian mereka dengan persaksian Allah dan para malaikat. Yang mereka persaksikan apa? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah ilah yang berhak untuk disembah. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan wa ulul mal, orang-orang yang berharta, tidak, tapi Allah mengatakan wa ulul ilmi, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berilmu itu mereka lebih utama daripada orang-orang yang berharta. Kemudian keutamaan yang lain, seseorang tidak boleh hasad kepada orang lain kecuali dalam dua kenikmatan. Yang pertama, talabul ilmi wal amalu bihi, kenikmatan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua, at-tajir alladhi ja'ala malahu khidmatan lil Islam, seorang pedagang yang menjadikan hartanya untuk melayani agama Islam. Kita tidak boleh hasad kecuali pada dua golongan ini saja. Pada yang lain tidak boleh. Pada dua golongan ini boleh. Biasanya ulama kita, mereka mengistilahkan dengan al-ghibtah. Al-ghibtah. Dalam hadis Nabi, beliau pernah bersabda, la hasada illa fi isnataini. Tidak boleh melakukan hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yakdi biha wa yuallimuhu. Yang pertama, seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia menyimpangkan harta tersebut dalam kebenaran. Yang kedua, seorang laki-laki atau seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan makna hadis ini dalam Syarhu Nawawi ala Muslim, kata beliau, para ulama mereka membagi al-hasad kismani. Hasad itu ada dua macam. Yang pertama hakiki wa majazi. Yang pertama hasad yang hakiki, yang kedua hasad yang majazi. Hasad yang hakiki ialah tamanni zawali ni'mati an sahibiha, mengharapkan nikmat yang didapatkan saudaranya itu hilang, mengharapkan nikmat yang didapatkan orang lain hilang. Wa hadza haramun bi ijma'il ummati ma'an nusus as-sahiha. Hasad yang seperti ini hukumnya haram berdasarkan kesepakatan umat dan nas-nas yang sahih. Paham ikhwan? Adapun hasad yang majazi, fahuwa al-gibtah, yaitu gibtah. Pengertiannya ialah ayatamanna misla ni'mati allati ala ghairihi min ghairi zawaliha ala sahibiha. Seseorang berharap mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang didapatkan orang lain, dan dia tidak mengharapkan kenikmatan tersebut hilang dari orang lain. Paham ikhwan? Batasannya dia tidak mengharapkan kenikmatan tersebut hilang dari orang lain. Maka ini hasad yang majazi. Fa'in kanat fi umuri dunia kanat mubahah. Jika gibtah ini dilakukan dalam perkara-perkara dunia, maka hukumnya mubah. Tetangga kita punya mobil mewah, kemudian kita ingin mempunyai mobil mewah seperti tetangga kita, dan kita tidak ingin kenikmatan yang didapatkan tetangga kita itu hilang, maka ini tidak mengapa, hukumnya boleh. Kita ingin jadi orang kaya seperti tetangga kita, dan kita tidak ingin kekayaannya itu hilang, maka ini tidak mengapa. Dalam perkara-perkara dunia mubah, hukumnya apa? Boleh. Tapi ada catatannya, tidak mengharapkan kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita itu hilang. Wa in kanat ta'ah fa hiya mustahabbah. Jika dalam perkara-perkara ketaatan, maka itu disunahkan. Kita ingin pintar seperti Ustaz Fulan, dan kita tidak mengharapkan ilmunya hilang, maka mustahabbah, apa, disunahkan. Disunahkan yang seperti itu. Supaya apa ikhwan? Supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Anda ingin seperti dia, masa dia bisa sholat malam, Anda tidak bisa? Kok dia bisa puasa Daud, Anda tidak bisa? Padahal kita sama-sama laki-laki, kita sama-sama jagoan. Kok dia bisa, Anda tidak bisa? Maka dalam perkara-perkara yang taat, gibtah itu disunahkan. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wal muradu bil hadis la gibtah mahbuba illa fi hataini al khoslataini. Kata Imam Nawawi, maksud hadis ini adalah tidak ada gibtah yang dicintai kecuali dalam dua perkara ini, yaitu apa? Orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya, dan seorang pedagang, orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan kebenaran. Boleh kita apa, gibtah kepada mereka. Yang terakhir, karena waktunya sudah habis, banyak sekali ikhwan. Ini padahal yang Anda targetkan ini habis keutamaan-keutamaan ilmu. Kita akan membahas adab-adab thalabul ilm, adab-adab thalabul ilm. Karena para ulama ternyata mereka sebelum mempelajari ilmu, mereka belajar adab. Diriwayatkan Imam Ahmad yang hadir di majlisnya Imam Ahmad itu ada 5.000 orang. 500 orang mereka menulis hadis, sementara sisanya 4500 mereka belajar adab. Mereka belajar adab, karena para ulama mereka belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka dia harus belajar adab. Jadi Anda sudah siapkan ya belajar adab, cuman karena waktunya tidak cukup, insyaallah kapan-kapan kita akan membahas tentang adab thalabul ilm. Sekarang yang Anda sampaikan faedah menuntut ilmu yang terakhir, yang disebutkan dalam hadis yang sangat panjang atau yang cukup panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini syahid kita ya. Kenapa kita bahas mencapai surga dengan ilmu? Ini dalilnya ini. Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ketika para ulama mereka musyarah hadis ini, kata mereka, "Lau lazima 'aliman minal ulama au darsa ilmin au majlisa ilmin wa huwa yuridu wajha Allah muhtasiban as-sawab indallahi 'azza wa jalla fa inna Allah yaftahu lahu babar rahmah." Seandainya seorang penuntut ilmu mulazamah dengan seorang alim, atau mempelajari ilmu, atau datang ke majelis ilmu dan dia yuridu wajah Allah, dia ikhlas, yang dia cari itu adalah wajah Allah, kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan membukakan pintu rahmat baginya. Yantahi bihi ilal jannah, yang dengan pintu rahmat tersebut dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian Allah akan membuka baginya pintu ibadah. Allah akan membuka baginya pintu ijtihad di dalam menuntut ilmu, sehingga dia menjadi imam min a'immatid din. Allah akan membuka baginya pintu qada. Allah akan membuka baginya pintu fatwa dan pintu-pintu yang lain, sehingga dengan begitu dia akan menjadi ahli jannah. Dia akan jadi penghuni surga. Jadi ikhlas, kuncinya ikhlas, kuncinya al-ikhlas. Makanya adab yang pertama adalah seseorang harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian di sana ada penafsiran yang lain, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maksudnya di sini adalah tashil tariq al-jannah al-hissi yawm al-qiyamah. Allah akan memudahkan baginya melewati jembatan yang dipasang di antara surga dan neraka, as-sirat namanya. As-sirat yang disifatkan lebih tajam dari pedang ya. Ada jembatan lebih tajam dari pedang. Kayak apa kira-kira lebarnya? Hah? Masing-masing orang akan melewati jembatan tersebut sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya, ikhwan fiddin. Minhum mayamurru kalahmil basar au kalamhil basar. Di antara mereka ada yang melewati jembatan tersebut seperti kedipan mata, sekejap mata langsung sampai. Wa minhum mayamurru kalbarki. Di antara mereka ada yang melewati seperti kilat. Dan di antara mereka ada yang melewati keri seperti angin. Cepat ya. Tahu The Flash, tahu yang cepat-cepat itu larinya. Wa minhum ma yamurru kal faras al jawad. Di antara mereka ada yang melewati jembatan tersebut seperti kuda yang larinya kencang. Di antara mereka ada yang seperti penunggang unta, ya, santai-santai saja. Pernah lihat unta jalan? Dan di antara mereka ada yang jalan atau lari. Dan di antara mereka ada yang merangkak seperti merangkaknya anak kecil. Di antara mereka ada yang disambar karena ada kalalib, ada pengait-pengait yang siap menyambarnya sehingga dia jatuh ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi, manusia akan melewati jembatan tersebut dengan atau sesuai amal-amal mereka, sesuai amalan-amalan mereka. Dalam hadis ikhwani fiddin, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, Nabi sudah lewat, kemudian Nabi melihat umatnya pada melewati jembatan tersebut. Apa kata Nabi? Apakah Nabi tersenyum? Tidak. Tapi Nabi berdoa, ya Rabbi, salim salim. Salim salim. Selamatkanlah, selamatkanlah. Nabi berdoa buat umatnya, menunjukkan rasa kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Orang yang meniti jalan dalam rangka mencari ilmu, maka nanti Allah akan memudahkan baginya untuk apa? Untuk melewati as-sirat yang dipasang di antara surga dan neraka. Karena dengan ilmunya dia akan beramal. Dengan amalnya maka dia akan dimudahkan untuk melewati apa? Sirat. Man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kemudian dalam sabda Nabi selanjutnya, wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia lakukan. Kemudian kata Nabi, wa innal alim la yastakbir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu, maka makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi akan memohon ampun kepada Allah buat orang alim. Bahkan ikan-ikan yang ada di laut. Semua makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air, semuanya beristighfar kepada Allah buat siapa? Buat orang yang menuntut ilmu. Ikhwanul Fiddin, dosa-dosa kita ini banyak. Sudah banyak kita malas beristighfar lagi. Padahal Nabi beristighfar setiap hari. Kita jarang beristighfar kepada Allah. Kalau kita menuntut ilmu dengan benar, makhluk-makhluk Allah memohon ampun kepada kita semua. Dosa-dosa kita banyak, ikhwanul Fiddin. Manusia itu dosa-dosanya banyak. Kata para ulama, laula al-maghfirah lahalakan nas. Laula al-maghfirah lahalakan nas. Seandainya tidak ada ampunan dari Allah, niscaya manusia akan binasa. Seandainya tidak ada ampunan dari Allah, niscaya manusia akan binasa dengan dosa-dosanya. Jadi mudah-mudahan antum yang ada di sini, antum duduk di sini, walaupun ada yang ngantuk, ada yang serius, ada yang tersenyum, ada yang bengong, di sana ada makhluk-makhluk Allah yang memohon ampun kepada antum semua yang ada di sini. Kemudian kata Nabi, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim dibandingkan orang yang rajin beribadah adalah seperti keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Kemudian kata Nabi, wa innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinaran, wa innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzil wafir. Inilah beberapa keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fiddin rahimakumullah jami'a, semoga dengan penjelasan yang singkat ini menambah semangat kita, himmah kita yang kuat untuk senantiasa menuntut ilmu. Walaupun kita sibuk, sibuk kuliah, sibuk berdagang, sibuk sama keluarga, mengurus anak, maka luangkanlah waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i. Luangkanlah waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang tadi anak jelaskan, antum berada di daerah daerah terpelajar ya. Katanya Yogyakarta itu seperti Madinah. Yogyakarta itu seperti Madinah. Kalau Madinah di Saudi itu kota pelajar. Kalau Yogyakarta di Indonesia itu kota pelajar. Di mana-mana ada kampus. Di mana-mana ada kajian. Di mana-mana ada ustaz. Penuh dengan orang-orang yang berilmu. Maka tidak ada uzur bagi kalian untuk tidak menuntut ilmu. Tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak menuntut ilmu. Buku-buku sudah banyak diterjemahkan, kaset-kaset, kemudian juga buku-buku diterjemahkan, majalah-majalah, buletin-buletin dan lain-lain sudah terpenuhi. Tinggal al-himmah, keinginan yang kuat untuk thalabul ilm. Tidak sedikit ya para ulama yang sudah tua, mereka belajar kemudian mereka menjadi ulama. Yang dahulunya penjahat kemudian bertobat jadi ulama. Jadi ulama. Mudah-mudahan apa yang anda sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ada pertanyaan, bagaimana dengan pemuda yang tidak menjaga pandangannya baik di jalan atau di dunia maya? Bahkan waliyazubillah dia pernah berzina. Apakah dia diberikan atau mendapatkan bidadari sementara bidadari sendiri sifatnya sangat menjaga pandangannya? Khawalifiddin rahimakumullahu jami'ah, perlu antum ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lahul asma'ul husna, mempunyai nama-nama yang indah, wasifatul ula, dan sifat-sifat yang maha tinggi. Di antara nama Allah adalah al-ghafur, al-ghaffar, yang artinya adalah maha pengampun. Sebesar dosa, jadi dosa kita sebesar apapun, kalau kita datang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Pernah antum dengar hadis tentang seorang pelacur? Hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Seorang pelacur yang melihat seekor anjing kehausan, kemudian pelacur ini mencopot sepatunya, turun ke sumur mengambil air, dan dia berikan minuman tersebut kepada anjing. Maka apa kata Nabi? Diampuni dosa-dosanya karena perbuatannya itu. Karena perbuatannya dia bertobat kepada Allah dan berbuat baik. Ketika itu ikhwani fiddin, anjing ya, tidak ada orang ketika itu, dia melakukannya ikhlas, dia sama anjing tok. Maka disebabkan perbuatannya, dia diampuni dosa-dosanya. Ini menunjukkan apa? Al-hasanat yudhibna as-sayyat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Innal hasanat yudhibna as-sayyat. Maka berbuat baiklah. Orang yang pernah berzina, bertobat kepada Allah, beramal soleh, solat. Dalam hadis yang lain, kisah seorang penjahat dari kalangan Bani Israel yang sudah membunuh 99 nafsan, sudah membunuh 99 jiwa. Dia datang kepada seorang abid, kata dia, apakah ada tobat bagi saya? Kata abid, tidak ada. Kamu sudah jahat sekali ya, membunuh 99 orang. Akhirnya ditebas lagi, maka genaplah menjadi 100 orang. Khawalifiddin, dosa membunuh itu bukan syariatnya kita saja yang melarang. Dahulu kala juga dilarang membunuh orang tanpa alasan yang benar, itu dilarang. Kemudian dia ingin bertobat, dia mencari lagi. Akhirnya dia ketemu dengan orang alim. Dia ketemu dengan orang alim. Lalu dia bertanya, apakah ada tobat bagi saya? Kata orang alim, tidak ada yang menghalangi kamu untuk bertobat. Inna Allah yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Allah menghapus semua dosa. Akan tetapi kamu harus hijrah. Kamu harus meninggalkan tempat-tempat kamu yang penuh dengan keburukan menuju tempat orang-orang yang baik, sehingga kamu bisa beribadah kepada Allah dengan mereka di sana. Lalu berangkatlah dia dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Qadarullah ikhwani fiddin, wafat dia. Dia meninggal. Lalu turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka apa? Khilaf. Mereka berselisih. Orang ini dia belum beramal, kata malaikat azab. Dia harus ikut saya. Kata malaikat rahmat, tidak, dia sudah bertobat kepada Allah. Dia harus ikut saya. Akhirnya khilaf ya. Lalu Allah mengutus seorang malaikat dengan bentuk manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dengan bentuk manusia. Kemudian kata malaikat ini, diukur orang ini lebih dekat ke daerah yang baik atau daerah yang buruk. Kalau dia lebih dekat di daerah yang buruk, maka dibawa oleh malaikat azab. Kalau dia lebih dekat dengan daerah yang baik, maka dibawa oleh malaikat rahmat. Akhirnya diukur. Maka ternyata ikhwani fiddin, rahmat Allah itu sangat luas. Ternyata dia lebih dekat dengan daerah yang baik. Dalam riwayat yang lain, daerah yang baik itu dimajukan, didekatkan kepadanya. Akhirnya ternyata dia dekat dengan daerah yang baik. Akhirnya apa ikhwan? Dia dibawa oleh malaikat rahmat. Menunjukkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Jadi bertobat ikhwan fillah, dosa apapun ya, kalau kita bertobat dengan sesungguhnya, maka diampuni. Bahkan dosa syirik saja, innallaha la yaghfiru an yushraka bi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu bagi siapa? Liman lam yatub, bagi orang yang tidak bertobat. Bagi orang yang tidak bertobat dari perbuatan syirik, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertobat, maka diampuni walaupun dosa syirik. Bukankah para sahabat dahulu orang-orang musyrik? Kemudian mereka bertobat kepada Allah, mereka masuk Islam. Sebagian dari mereka ditanyain oleh Nabi masuk ke dalam surga. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syarat-syaratnya bertobat. Disebutkan oleh Imam Nawawi, di antara syarat bertobat apa? Meninggalkan maksiat yang kita lakukan. Kemudian menyesali. Kemudian yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ini kalau kaitannya dengan hak Allah. Tapi kalau kaitannya dengan hak makhluk, maka kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak saudara kita. Kalau kita pernah curi sendalnya di masjid, maka kita kembalikan. Kalau kita pernah mengutang, maka kita bayar. Kalau kita pernah memukulnya, maka kita minta maaf, dan seterusnya. Jadi bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, insyaallah dosa-dosa kita semuanya akan diampuni, dan kita akan masuk surga dan dapatkan bidadari-bidadari yang diinginkan. Ketika kita beramal bukan dengan ilmu, maka amalan kita tidak diterima. Tetapi kalau kita beramal dengan hanya melihat dan mendengar saja, bagaimana? Misalnya salat, wudu dan lain-lain. Ikhwan fiddin, sebagaimana yang sudah dijelaskan, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka tidak diterima amalnya. Sekarang bagaimana kalau kita beramal hanya melihat orang? Melihat ustaz misalnya, melihat ustaz, atau mendengar pengajian atau dengan cara-cara yang lain. Maka ketika itu dilihat, apakah yang kita lihat itu orang yang berilmu? Apakah yang kita lihat itu orang yang ittiba kepada sunnah Nabi? Apakah orang yang rajin belajar dan lain-lain? Kalau seandainya yang kita lihat adalah orang yang seperti itu, maka tidak mengapa kita ikuti, tidak mengapa. Dan yang lebih utama lagi kita bertanya, bertanya tentang dalilnya. Ya, para ulama dalam masalah taklid, bolehkah orang awam taklid sama orang yang berilmu? Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian dari mereka berpendapat boleh orang awam taklid sama orang yang berilmu. Sebagian lain berpendapat tidak boleh. Yang benar, orang awam tidak mengapa mereka apa bertaklid sama orang yang berilmu, bukan orang yang tidak berilmu. Ingat ya, orang awam. Adapun thullabul ilm, penuntut ilmu, tidak boleh bagi mereka untuk dapat taklid. Tidak boleh bagi mereka untuk taklid. Mereka harus tahu dalilnya, kemudian tahu istidlalnya seperti apa. Jadi kalau orang awam itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang paling penting, orang yang kita lihat ini siapa? Apakah dia jahil atau orang alim? Kalau jahil, tidak boleh kita ikuti. Kalau dia orang alim yang dikenal keilmuannya, maka tidak mengapa. Apakah kelak di surga atau di neraka kita akan bertemu dengan istri dan anak-anak kita di dunia? Walaupun misalnya kita di surga dan anak kita dan anak istri kita di neraka. Ya kenapa? Maksudnya kok bisa ya bapaknya masuk surga, anak istrinya masuk neraka? Apakah bapaknya sudah berusaha? Kalau bapaknya sudah berusaha menjelaskan, mengajarkan, menasihati, kemudian anak istrinya ngeyel, maka sudah, dia lepas dari tanggung jawab. Tapi kalau seandainya bapaknya taksir ya, meremehkan, tidak menasihati istrinya, tidak menasihati anaknya, tidak al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, jadilah dia dayus, seorang kepala rumah tangga yang membiarkan kejelekan yang ada dalam rumah tangganya, maka yang seperti ini dia juga akan masuk dalam neraka. Dia juga akan masuk dalam neraka. Kalau tadi dia tidak al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan tentang bertemu atau tidak bertemunya, maka akan bertemu. Akan bertemu. Jadi misalnya ya, ada seorang akhwat, suaminya meninggal. Kalau akhwatnya nikah lagi, maka nanti di akhirat sama suami yang terakhir, bukan sama suaminya yang pertama. Ini yang kami ketahui. Kalau menuntut ilmu punya keinginan yang tinggi, satu lagi ya, baru selesai. Kalau menuntut ilmu punya keinginan yang tinggi tapi belum melaksanakan, apakah sudah dicatat? Dan batasan niat dengan azam itu apa? Menuntut ilmu punya keinginan yang tinggi tapi belum melaksanakan, apakah sudah dicatat amal? Jadi tentang mengamalkan ilmu itu tergantung ilmu yang kita ketahui. Kalau ilmu yang kita ketahui itu hukumnya sunnah, maka mengamalkannya juga sunnah. Misalnya anda tahu kalau sholat qobliyah zuhur itu sunnah, anda tahu dalilnya ini, maka melaksanakan ilmu tersebut hukumnya sunnah. Tapi kalau anda tahu sholat zuhur itu wajib, kemudian anda tidak mengamalkannya, maka anda berdosa. Jadi tergantung ilmu yang kita ketahui. Kalau ilmu yang kita ketahui itu hukumnya wajib, maka wajib diamalkan. Kalau ilmu yang kita ketahui itu hukumnya sunnah, maka menjadi sunnah diamalkan. kalau ilmu yang kita ketahui itu mubah, maka menjadi mubah dilakukan. Misalnya anak tahu, ternyata makan ayam itu enak, maka anak makan ayam terserah anak, hukumnya apa? Boleh-boleh saja. Kemudian batasan niat dengan azam, jadi ya intinya maknanya sama, niat dengan tekad, bertekad kuat atau berniat kuat, itu maknanya sama. Mungkin di sana ada makna-makna yang lain ya, karena bahasa Arab itu tidak sama dari segi maknanya ya. Walaupun misalnya apa ya, misalnya syahada la ilaha illallah sama tauhid, la ilaha illallah apakah sama? Apakah ini termasuk sinonim? Apakah la ilaha illallah dan tauhid itu maknanya sama? Sebagian para ulama mengatakan iya, maknanya sama, tapi tidak sama dari segala sisi. Sama hanya pada sebagian sisi saja, sebagian sisi yang lain apa? Berbeda. Jadi bahasa Arab itu sebagian ada yang maknanya sama, tapi tidak sama dari segala sisi. Seperti tadi, niat dengan al-azm, niat dengan tekad. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.